نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak dan ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah solawat dan dalam tasawuf akhir sebelum salam. Doa berikutnya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiallahu anhu. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." "Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu." "Fala tada' dubura kulli salatin." "Maka janganlah engkau pernah tinggalkan di dubur setiap salat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Para ulama berselisih pendapat tentang dubur salat dalam hadis Mu'ad ini, apakah qabla salam ataukah ba'da salam. Dan bisa kita lihat dari peletakan Syaikh Sa'id Al-Qahtani menunjukkan bahasanya beliau hafizahullah taala memilih memaknai dubur di sini adalah qabla salam. Namun sebagian ulama berpendapat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dubur salat dalam bacanya adalah ba'das salam. Dan yang benar adalah apa yang dipilih oleh penulis Sunan Muslim, yaitu ini diletakkan qiblat salam sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala di Syarhul Mumti', bahwasanya jika ada istilah dubur salat, maka dilihat jika dubur salat itu dikaitkan dengan zikir, maka makna dubur salat adalah ba'da salam. Namun jika dubur salat tersebut dikaitkan dengan bacaan doa, maka dubur salat maknanya adalah qabla salam. Yang dimaksud dengan dzikrika, dzikrika di sini mencakup semua jenis sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk dzikrika di sini adalah membaca Al-Qur'an, demikian juga menyibukkan diri dengan ilmu agama. Karena ilmu itu juga termasuk zikir. Oleh karena itu orang yang berilmu disebut ahlu zikri. Fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kepada ahlu zikri, yaitu ahlul ilmi. Di sini zikir didahulukan daripada syukur. Ala dzikrika baru wa syukrika. Dikarenakan seorang hamba jika dia tidak berzikir, jika dia tidak berzikir mengingat Allah, maka dia bukanlah seorang yang bersyukur. Maka urutan yang ada dalam hadis ini, zikir dulu baru syukur, persis dengan urutan yang Allah Subhanahu wa taala buat, yang Allah letakkan di surat Al-Baqarah. kamu kudimah sebagaimana zikir itu didahulukan daripada syukur. Dalam firman Allah di surat Al-Baqarah, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dalam kalian mengingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Maka potongan ayat ini dalil al-jaza min jinsil amal. Fadhkuruni adhkurkum. Dalam kalian mengingat aku, maka ingat, balasannya juga ingat. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Bersyukuri dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalah ingkar dengan nikmat-nikmatku. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk beribadah dengan ibadah yang baik. Di sini ibadah diberi persyaratan dengan kata-kata al-hasan. Ibadah yang baik. Yang dimaksud dengan ibadah yang baik adalah ibadah yang ikhlas. Karena ibadah jika tidaklah ikhlas, ditambah tidak suap ala sunnah, tidak mengikuti sunnah, dan ibadah yang mengikuti sunnah itu diistilahkan oleh Fudail bin Iyad dengan istilah suaban. La tuqbal, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Kemudian doa berikutnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat pelit. Wa a'udzubika minal jubni. Dan aku mohon perlindungan kepadamu agar terhindar dari sifat pengecut. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min an arudda, jangan sampai aku dikembalikan ila ardhalil umri, kepada umur yang paling jelek, yaitu pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari godaan dunia, dan aku berlindung kepadamu min adzabil qabri, dari siksa kubur. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari sifat pelit. Maka di antara hal yang tercela dalam Islam adalah sifat bakhil. Yang dimaksud pelit adalah tidak mau menolak untuk membelanjakan harta ba'dal husul, setelah dia mendapatkan harta, dan kecintaan yang demikian besar kepada harta, dan menahan harta dan tidak mau dibelanjakan pada perkara-perkara yang wajib dia belanjakan. Maka pelit adalah menahan harta, tidak mau membelanjakan harta dalam untuk perkara-perkara yang wajib baginya untuk membelanjakan harta. Maka seorang itu pelit ketika dia tidak mau bayar zakat, demikian pula seorang itu pelit ketika memberikan uang nafkah yang sangat tidak cukup untuk istrinya. Bahkan sebagian orang pelit untuk dirinya sendiri, karena demikian cintanya sama harta. Ada sebagian orang pelit terhadap dirinya sendiri. Dia punya uang yang berlimpah, bisa makan makanan yang bergizi, namun merasa udahlah biar tabungannya cepat banyak, biar punya uang, numpuk-numpuk uang supaya cepat banyak, ya. Maka ya cukuplah makan sama kerupuk, padahal bisa pakai lauk yang lain yang lebih baik. Ini bakhil terhadap dirinya sendiri, ya. Dan itu kecintaan yang sangat besar dengan uang dan harta yang dimiliki oleh sebagian orang, sampai-sampai pelit untuk dirinya sendiri, ya. Pakaiannya aja sudah tambal-tambalan, padahal duitnya ditabung banyak-banyak. Kemudian sifat tercela yang lain adalah al-jubun, pengecut. Yang dimaksud dengan jubun adalah tahayyubul iqdam, adalah rasa takut untuk maju melakukan sesuatu padahal perkara tersebut, sesuatu tersebut tidaklah sepatutnya seorang itu merasa takut untuk mengerjakannya. Rasa takut untuk melakukan sesuatu padahal sesuatu tersebut tidaklah sepatutnya orang itu merasa takut untuk mengerjakannya. Itu disebut jubun. Ke kamar mandi sendirian enggak berani. Tanpa alasan. Maka ini adalah rasa takut yang tidak sepatutnya. Maka rasa takut yang tidak beralasan itulah al-jubun. Sedangkan rasa takut yang beralasan lain, itu bukan jubun. Maka jubun adalah rasa takut yang tidak beralasan, cuma sekedar lewat sampai ke kuburan saja milih muter yang jauh sekalipun, daripada padahal bisa sangat disingkat dengan lewat dekat kuburan. Namun ada rasa takut yang tidak beralasan, yang tidak sepatutnya perkara tersebut ditakuti. Ini disebut al-jubnu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah jangan sampai berjumpa dengan usia pikun. Yang dimaksud ardhalil umur adalah al-bulugh ila haddin fil haram, telah sampai kepada batasan dalam kepikunan, sehingga jadilah orang tersebut katifli, seperti anak kecil. Orang yang tua demikian ketuaan, demikian tua, maka sampai dalam keadaan seperti anak kecil. Fisuh fil akli, lemah akalnya, qillatil fahmi, cepat pemahamannya, wudhu' fil quwati, dan sangat lemah kekuatan fisiknya. Bahasa kita pikun, sudah lemah akalnya, baru saja makan marah-marah anaknya, kok belum dikasih diambilkan makan, padahal baru saja makan. Baru saja selesai makan, piringnya baru atau piringnya masih di sebelahnya, marah-marah anaknya, udah disuruh ngambilkan makan gak diambil-ambilkan, padahal baru saja selesai makan. Apa? Sukhfil akli. Maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berumur panjang, namun berumur panjang jangan sampai pikun. Pikun itu nyusahkan banyak orang, nyusahkan anak, nyusahkan keluarga, dan dalam keadaan yang sangat hina. Orang yang dalam kondisi pikun, orang lihat ini adalah orang yang hina. Kemudian kita berlindung, minta kepada Allah berlindung, atau al-ardal maknanya adalah segala sesuatu yang jelek. Ardalil umur berarti umur yang jelek. Umur yang jelek adalah umur pikun. Kemudian fitnatid dunia, Fitnah artinya ikhtiba, ujian. Kata Syu'bah, tabi'in, seorang ulama tabi'in mengatakan yang dimaksud dengan fitnah dunia di sini, fitnah di dunia di sini adalah fitnah dajjal. Maka di sini fitnah dajjal disebut dengan istilah fitnah dunia. Ini mengisyaratkan bahwasanya godaan dajjal adalah godaan paling besar yang ada di dunia ini. Sebagaimana terdapat dalam sharihan secara tegas, terdapat dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu lam takun fitnatun fil ardi, sesungguhnya tidak ada satupun godaan di muka bumi sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keturunan Adam lebih besar daripada godaan karena dajjal. Dara'a maknanya khalaqa, menciptakan. Kemudian yang terakhir, kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur. Ini menunjukkan, maka hadis ini dalil adanya siksa kubur. Maka ahlu sunnah wal jamaah beriman adanya ujian kubur, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir, dan beriman dengan siksa kubur atau nikmat kubur setelah ujian kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah manusia akan mendapatkan ujian di alam kubur mereka. Maka orang akan ditanya, siapakah Rabbmu dan apa agamamu dan siapakah Nabimu. Dan yang dimaksud dengan man Rabbuka adalah man ilahuka, sebagaimana kaidah tentang masalah ini yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan di Al Irsyad ila Sahih Al I'tiqad, bahwasanya jika disebut Rabb saja maka tercakup di sana makna ilah, jika disebut ilah saja maka tercakup makna Rabb, jika disendirikan Rabbin nasi ilahin nasi, nah, maka Rabb berbeda dengan ilah. Maka Rabb dan ilah adalah dua kata yang jika berpisah katanya maka berkumpullah maknanya, dan jika berkumpul kata-katanya berkumpul dalam satu dalil maka berbeda maknanya. Yuthabitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati. Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu la ilaha illallah fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Maka orang-orang yang beriman Allah berikan taufik untuk teguh dengan perkataan la ilaha illallah ketika di dunia, wa fil akhirati, dan ketika di akhirat. Dan yang dimaksud dengan akhirat di sini berdasarkan tafsir langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnatul kuburi. Maka surat Ibrahim ayat 27 adalah dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan adanya alam kubur. Maka tidak benarlah anggapan Hizbut Tahrir yang mengatakan bahasanya dalam Al-Quran tidak terdapat pembahasan tentang alam kubur, nikmat dan siksa kubur. Bahkan terdapat banyak dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahasanya Al-Quran telah menyampaikan adanya alam kubur. Di antaranya adalah ayat ini, surat Ibrahim ayat 27. Dan ini berdasarkan tafsir langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi menjelaskan bahasanya wa fil akhirah di sini maknanya adalah dalam di alam kubur. Maka orang yang beriman ketika mendapatkan pertanyaan di atas, orang beriman mengatakan Rabb adalah Allah, Islam adalah agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Adapun orang yang ragu-ragu dengan Islam, maka cuma bisa mengatakan haha, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu lalu aku ikut-ikutan mengatakannya. Maka orang yang menjawab dengan jawaban semacam ini akan dipukul dengan palu dari besi, sehingga dia akan berteriak dengan satu teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Seandainya jin dan manusia mendengar teriakan orang yang dipukul mendapatkan siksa kubur ini, lasaiku, maka niscaya manusia akan pingsan. Suma ba'da hadil fitnati, kemudian setelah ujian di alam kubur, maka ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dan siksa kubur ada dua macam, ada siksa kubur yang daim dan ada siksa kubur yang mungkotek. Siksa kubur untuk orang kafir, maka itu terus menerus hatta qiyamis sa'ah, sampai kiamat terjadi. Adapun siksa kubur untuk ahlul ma'asi, maka siksaan untuknya adalah sementara sesuai dengan kadar maksiat yang berat untuk mendapatkan siksaan kubur yang ada pada dirinya. Dan perlu diketahui bahwa siksa kubur untuk orang yang beriman itu menghapus, di antara hal yang menghapus dosa orang yang beriman. Maka dia tidak, maka terhapuslah dosanya dengan siksa kubur tersebut. Maka terkurangilah dosanya pada saat menghadap dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa berikutnya adalah Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta surga kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Jadikanlah Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makna doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-fauza, keberuntungan, kemuliaan dengan masuk surga. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari satu hal yang aku takut, satu hal yang aku takuti, yaitu siksa neraka. Maka aku memohon kepadamu satu hal yang aku harapkan, yaitu nikmat surga. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari satu hal yang aku takuti, yaitu siksa neraka. Maka hadis ini dalil tidak benarnya akidah sufiah yang mencela orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan surga dan takut dengan neraka. Mereka katakan bahasanya, orang-orang sufi mengatakan bahasanya, jika seorang itu beribadah kepada Allah karena pengin surga dan takut neraka, maka dia tidak ikhlas dalam beribadah. Ibadah yang ikhlas adalah jika seorang itu beribadah kepada Allah hanya semata-mata karena cinta kepada Allah. Dan yang benar, ibadah yang benar adalah ibadah yang dikerjakan karena cinta kepada Allah, karena merasa takut dengan siksa Allah dan berharap nikmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalil kalau itu adalah akidah yang tidak benar adalah Nabi sendiri pengen surga, Nabi sendiri takut neraka, dan siapakah yang ibadahnya lebih baik daripada ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sendiri pengen surga dengan mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. dan Nabi sendiri takut dengan neraka, sehingga Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, wa a'udzu bika minan nar. Maka ini maka hadis ini dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalil bahasanya pengin surga dan takut dengan neraka adalah satu hal, satu amal hati yang terpuji. Satu amal hati dan amal lisan yang terpuji. Pengin surga, kemudian minta surga, takut neraka, kemudian mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan perlu diketahui bahasanya akidah sufi ini, bahasanya kita membantah akidah sufi ini bukan membantah satu hal yang khayalan, satu hal yang tidak ada, bahkan itu adalah akidah menyimpang yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan akidah ini bahasanya satu hal yang tercela, pengen surga dan takut neraka, itu disebarluaskan oleh Ahmad Dhani dalam lagunya. Jikalau tidak ada surga dan neraka, apakah engkau masih akan menyembahnya? Demikian sindiran Ahmad Dhani dalam salah satu bait lagunya. Perlu diketahui bahasanya Ahmad Dhani ini akidahnya adalah akidah sufi, bahkan sufi yang ekstrim. Dia adalah seorang yang berakidah wahdatul wujud. Ahmad Dhani adalah seorang yang berakidah dengan akidah wahdatul wujud, yang beranggapan bahasanya semua wujud di alam semesta ini adalah Allah. Yang ini adalah akidah yang lebih kufur daripada akidahnya Yahudi dan Nasrani. Karena orang Nasrani mengatakan yang bersatu dengan Allah cuma Isa, sedangkan wahdatul wujud mengatakan semua makhluk adalah Allah. Semua orang melihat anjing, ya dia melihat Allah. Ya. Orang melihat babi, ya dia melihat Allah. Ya. Maka orang melihat pelacur, memandangi pelacur berarti juga memandangi Allah. Dan ini akidah wahdatul wujud ini didakwakan oleh Ahmad Dhani di lagu-lagunya. Bukan hanya dia simpan sendiri untuk dirinya, namun dia dakwahkan, dia selipkan di bait-bait lagu-lagu, bait-bait syair lagu-lagunya. Maka orang yang menyanyikan lagunya Ahmad Dhani semacam ini bukan hanya melakukan maksiat, bahkan membatalkan iman. Jika dia baca yang bait-bait sebagian bait-bait syair lagunya yang mengandung akidah wahdatul wujud. Oleh karena itu tidak heran kalau dia menginjak-injak lafaz Allah, tulisan Allah, ya, karena ya, siapa yang diinjak-injak dan siapa yang menginjak-injak. Kalau orang berpaham wahdatul wujud, yang menyembah itu siapa, yang disembah itu siapa, bingung. Mau dirinya Allah dan Allah adalah dirinya, lalu yang menyembah itu siapa, yang disembah itu siapa, ya. Yang diinjak-injak itu siapa, yang menginjak-injak itu juga siapa. Maka tidak salah kalau diinjak-injak. Wa yatadhamman hadza du'a, dan doa ini, doa minta surga dan berlindung dari neraka, mengandung permohonan taufik dan hidayah. Diberi minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk melakukan amal soleh. Ya, amal soleh tersebut al-mubtagha biha, dicari dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, dimaksudkan dengannya dengan mengerjakan amal sholat tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal sholat itulah sebab mendapatkan keberuntungan dengan masuk surga. Dan seorang yang mengucapkan a'udzubika minan nar itu juga berarti meminta kepada Allah agar dijauhkan dari amal-amal keburukan yang merupakan sebab untuk mendapatkan siksa neraka. Maka ketika seorang itu mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah sini aku minta surga padamu, maka ini bukan berarti hanya sekedar minta surga, non minta tambahan ilmu dan taufik untuk beramal, bisa mengamalkan ilmu yang benar, punya, maka minta tambahan ilmu tentang amal soleh, kemudian minta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa mengamalkan ilmu yang telah dimiliki, yang ini merupakan sebab masuk surga. Dan orang yang minta perlindungan dari siksa neraka, maka dia bukan hanya minta terlindung dari siksa neraka, dan secara tidak langsung berarti meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi taufik, dijauhkan dari amal-amal kemaksiatan, amal-amal keburukan yang merupakan sebab untuk mendapatkan siksa neraka. Kemudian doa berikutnya adalah doa yang dibawakan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi mengajarkan kepada Ammar bin Yasir doa yang dibaca dalam salat, dan sepatutnya meletakkannya setelah selesai tasahud, setelah selesai salawat, sebelum salam. Allahumma ya Allah bi ilmika, dengan ilmumu, pengetahuanmu tentang hal yang gaib, dan kuasamu atas makhlukmu, maka berilah aku kesempatan hidup yang lebih lama. Jika engkau tahu bahasanya hidup lebih lama itulah yang lebih baik untukku, dan segakanlah mati kala aku. Jika engkau tahu bahwasanya mati lebih cepat mati itulah yang lebih baik untukku. Ya Allah, sunya aku meminta kepadamu, memohon kepadamu agar memiliki rasa takut fil ghaibi wa syahadah, pada saat sendirian tidak ada siapa-siapa, wa syahadah, dan pada saat dilihat banyak orang. Wa asaluka, dan aku mohon kepadamu kalimat al-haqi, bisa berkata-kata yang benar apa adanya, firidho wal ghadab, pada saat aku sedang senang, demikian pula pada saat aku sedang marah. Ya Allah, sunya aku meminta kepadamu pertengahan, fil ghina wal faqri, dalam kekayaan, dalam kecukupan, dan dalam kemiskinan. Ya Allah, aku minta kepadamu nikmat yang tidak akan pernah habis, itulah nikmat surga. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu qurrata ainin, hal yang menyenangkan hati, latang qati'u, yang tidak akan pernah berhenti. Dan aku meminta kepadamu ridha ba'dal qada, ridha setelah al-qada, terjadinya apa yang engkau tetapkan. Dan aku meminta kepadamu ba'dal 'aisi ba'dal mauti, kehidupan yang dingin, kehidupan yang menyejukkan, yang menyenangkan, ba'dal mauti, setelah mati. Ya Allah, aku minta kepadamu ladzatan nazar ila wajhika, nikmatnya memandang wajahmu. Dan aku mohon kepadamu agar memiliki sifat asyauqa ila liqa'uka, rindu untuk berjumpa denganmu. Fi ghairi dara'a mudirratin, tanpa menimbulkan bahaya. Ini kembali kepada panjangkanlah atau segerakan matikanlah diriku. fi ghaidha adra'a mudghatin, tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada godaan yang menyesatkan. Allahumma zayyina bi zinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan perhiasan iman. Waja'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami hudatan, orang-orang yang menjadi sebab orang lain dapat hidayah. Orang-orang yang menjadi sebab orang lain dapatkan hidayah. Muhtadin, dan kami sendiri adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka yang ma'alim telah hayata khairan li, berikanlah aku umur panjang jika engkau tahu bahasanya umur panjang itu lebih baik untukku. Maka maknanya jika umur panjang itu yang lebih baik untukku, fi ilmi kalil ghaib, dalam ilmu ghaibmu, ilmumu tentang masa depan, ya, maka menurut ilmumu di masa depan aku berumur panjang itulah yang lebih baik, maka berikanlah aku umur panjang. Demikian pula maknanya untuk watawafani in alimta ala wafata khairan li, segerakanlah matikanlah aku jika engkau tahu bahwasanya kematian itulah yang lebih baik untukku. Yaitu jika kematian itu lebih baik untukku dalam ilmumu tentang masa depan. Dan ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut fil ghaibi wa syahada. Di sini dijelaskan maknanya rasa takut kepadamu fi maghubali, fi maghubani, dalam perkara-perkara yang tidak aku lihat dan dalam perkara-perkara yang bisa aku lihat. Wal murad minhu, dan maksudnya adalah rasa takut kepadamu dalam semua keadaan. Sitakan Abdul Razak Al-Badr di Fiqih Atiyah wal Azkar memaknai kalimat ini dengan makna yang tadi kita saya sampaikan dalam terjemah. Khasyatika fil ghaibi wa syahada, ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu fil ghaibi, ketika aku sendirian, ya, di kamar tidak ada siapa-siapa, cuma ngadep laptop di depan internet, tidak ada yang lihat sedang berbuat apa di depan internet, maka orang butuh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat ini, bahkan kebutuhan yang lebih besar daripada rasa takut yang kedua, yaitu fisyahadah, rasa takut ketika dilihat banyak orang. Karena ketika orang itu dilihat banyak orang di masjid, ya, di tengah-tengah kawannya orang-orang yang saleh insyaallah, maka dia akan menampakkan diri sebagai orang yang takut kepada Allah, hati-hati dengan yang haram dan yang lainnya. Namun potret asli seseorang itu akan kelihatan ketika dia sendirian di kamar, dalam keadaan kamar terkunci, ngadep internet sendirian, nah, dia berbuat apa di situ? Nah, akan kelihatan potret asli seseorang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahasanya pada hari kiamat akan ada orang yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama. Membawa pahala dengan pahala yang besar, bergunung-gunung pahalanya. Namun setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang dia bawa bergunung-gunung tersebut berubah jadi debu yang bertaburan. Maka sahabat bertanya, wahai Nabi, siapakah orang celaka semacam itu? Dia menghadap Allah sambil membawa, dan ada bersamanya gunung-gunung pahala sebesar Tihama, gunung-gunung Tihama, pegunung-gunung dia bawa pahala. Dan setelah itu gunung tadi Allah jadikan debu bertaburan, tidak ada nilainya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah orang yang ketika di depan orang lain maka dia menampakkan, ketika dilihat oleh orang lain, ketika dia bersama ustadznya, ketika dia bersama kawan-kawannya di masjid dan yang lain, maka dia menampakkan diri sebagai orang yang hati-hati dengan aturan-aturan Allah, orang yang hati-hati dengan hal-hal yang haram. Namun ketika dia sendirian di dalam kamar, tidak ada siapa-siapa, saya katakan ditambah dia ngadep internet, maka dia lakukan apa yang dia lakukan. Maka maka ini menghapus amal, maka dia langgar hal-hal yang Allah haramkan. Ketika dia sendirian, tidak ada siapa-siapa, tidak ada kawan-kawannya, tidak ada orang saleh yang melihatnya, maka dia langgar hal-hal yang Allah haramkan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya semacam ini menyebabkan terhapusnya amal yang demikian besar, amal yang bergunung-gunung tadi semuanya akan jadi debu, tidak ada nilainya, karena dia cuma hati-hati dengan aturan Allah ketika di depan banyak orang dan ketika dia sendirian, tidak ada siapa-siapa, maka pikirannya ngeres dan dia pun berbuat yang Allah haramkan, maka ini menghapus amal. Ya, saya Abdul Razak Al-Badr di Fiqih Atiyah Wal-Adhkar mengatakan tentang makna wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah, yaitu aku minta kepadamu supaya aku merasa takut kepadamu ya Allah fisiri ketika aku sendiri, wal-alaniyah dan ketika aku berada di hadapan banyak orang, fidzahir wal-batin, aku minta kepadamu rasa takut dalam lahiriah dan demikian juga rasa takut dalam batin dan hatiku. Dan pada saat aku bersama banyak orang dan pada saat aku sendirian tanpa ditemani siapapun. Fa inna minan nas, karena di antara manusia, man yara nafsahu, ada orang yang melihat dirinya, ada orang yang nampaknya dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia di hadapan banyak orang. Akan tetapi asy-sya'nu, yang paling penting, takut yang hakiki kepada Allah, ya, takut yang hakiki kepada Allah adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fil ghaib, ketika sendirian dan tidak ada siapapun, ketika terlindung dari pandangan dan penglihatan banyak orang. Dan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sendirian, ketika dia bil ghaib. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-49, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, mereka adalah orang-orang yang merasa takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Ya, bil ghaib di sini ditafsirkan oleh Syaikh Abdul Razak dengan tadi, yaitu ketika dia sendirian. Wahum minna sa'ati musyfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kalimatul haq fi ridha wal ghadab, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa berkata benar dalam kondisi marah, kondisi marah dan senang. Kalimatul haq artinya adalah at-takallum bil haq, berbicara dengan apa adanya yang benar, dan yang dimaksud di sini adalah memohon pertolongan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa berbicara dengan benar, berbicara apa adanya. Firidha wal ghadab, dalam keadaan senang dan dalam keadaan marah. Itu dalam keadaan senang dan keadaan marah. Atau maknanya ada dua pemaknaan di sini disampaikan. Ketika orang yang kita ajak bicara itu sedang senang, ataupun ketika orang yang kita ajak bicara itu sedang marah. Maka firidha wal ghadab ini bisa dimaknai, ya Allah, saya minta kepadamu berkata benar pada saat aku sedang senang dan pada saat aku sedang marah. Karena orang itu ketika senang itu kalau ngomong sering gak kontrol. Ketika senang orang itu bisa ngomong gak kontrol. Dia ketika lagi senang dia muji orang, maka dipujilah orang tersebut dengan pujian-pujian yang dusta. Dan sebaliknya ketika orang yang bicara itu sedang dalam keadaan marah, sedang keadaan emosi, maka dia bisa mencaci maki orang lain dengan cacian maki yang juga dusta. Maka berkata apa adanya, berkata yang benar, tidak mengada-ada, pada saat gembira dan pada saat marah, satu hal yang sangat berat. Kemudian makna yang kedua adalah, ya Allah, aku meminta kepadamu agar memiliki kekuatan untuk bisa berkata benar dan apa adanya ketika aku berbicara kepada orang lain, dan orang yang aku ajak bicara itu sedang senang, ataupun ketika orang yang aku bicara itu sedang emosi. Maka dalam doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkata yang benar dalam keadaan senang dan dalam keadaan marah. Dan berkata benar tentang orang lain dalam pada saat kita marah adalah satu hal yang sulit. Kita bisa berkata benar tentang orang lain pada saat kita marah, kita tersinggung. Maka umumnya orang ketika marah dan tersinggung, maka dia akan, jika dia bicara tentang orang, menilai orang, maka akan memberikan penilaian yang asal-asalan. Karena amarah itu mendorong orangnya untuk berkata dengan perkataan yang tidak benar dan berbuat dengan perbuatan yang tidak adil. Dan siapa yang tidaklah berkata kecuali perkataan yang benar pada saat dia senang dan marah, maka ini adalah bukti kuatnya imannya, dan bahasanya dia adalah orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri, dan dia adalah orang yang perkasa, yang hakiki, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Bukhari, laisa sadidu bi syu'ati, bukanlah jagoan itu adalah orang yang selalu menang kalau gulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsa indal ghadab, namun jagoan adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri pada saat dia marah. Kemudian berikutnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-qasda fil ghina wal faqri. Maka al-qasda minal umur maknanya adalah yang pertengahan, yang tidak cenderung pada salah satu dari dua sikap ekstrim, yaitu tafrid meremehkan, ataukah ifrat yaitu berlebih-lebihan. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu sikap pertengahan, wal wasat dan sikap pertengahan dalam masalah kemiskinan dan dalam masalah kecukupan. Lafakon bitafrid, jangan terlalu miskin, terlalu kekurangan. Walahinan bil ifrat, namun juga jangan terlalu kaya yang berlebihan. Karena miskin sekali itu akan mendorong orang untuk tidak sabar, dan ini menyebabkan seorang itu kemudian mencela takdir dan mengucapkan berbagai macam perkataan yang jelek. Wal ghina jiddan, dan terlalu kaya, terlalu berkecukupan, itu biasanya umumnya menyebabkan tuyan, menyebabkan orang itu melampaui batas, dan menyebabkan orang itu rusak agama seseorang karena terlalu kaya, dan dia sombong dengan kekayaannya, dia angkuh dengan kekayaannya, dia bakhil dengan kekayaannya. Wal khairul umur awsatuha, dan perkara yang terbaik adalah yang pertengahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan dunia kita, ya, dan Allah berikan pada kita keadaan yang pertengahan, tidak terlalu kaya yang umumnya menyebabkan orang itu melampaui batas, dan tidak ada selamat dari penyakit ini kecuali kulail minal qalil, kecuali yang sangat sedikit dari yang sedikit. Namun demikian juga kita minta kepada Allah, jangan terlalu kekurangan, karena orang yang terlalu kekurangan maka sangat jarang orang bisa sabar. Seandainya ada yang bisa, maka itu kulail minal qalil, terlalu sedikit dari yang sudah sedikit. Demikian penjelasan di Sarah Hisnul Muslim. Penjelasan yang lain diberikan oleh Syekh Abdul Razak di Fiqih Adiyah wal Azkar. Beliau mengatakan maknanya, makna al-qasda fil faqr wal ghina adalah meminta agar pertengahan pada saat miskin dan pada saat berkecukupan. Yang dimaksud pertengahan, al-qasda adalah pertengahan dan proporsional. Maka artinya ketika miskin, maka tidak menjadi orang yang, ketika fakir tidak menjadi orang yang pelit karena khawatir habisnya rezeki, dan tidak ketika miskin tidaklah boros dengan membebani diri sendiri sesuatu hal yang di luar kemampuan diri sendiri. Demikian pula kita meminta kepada Allah jika kaya, maka kekayaan tidaklah mendorongnya untuk menghambur-hamburkan harta, wathuyan, dan melampaui batas. Maka kalau penjelasan dari pensyarah Hisnul Muslim, pertengahan di sini kembali kepada kemiskinan dan kekayaannya. Tidak miskin sekali dan tidak kaya sekali. Sedangkan kalau penjelasan Syekh Abdul Razak, pertengahan di sini kembali kepada sikap orangnya. Tetap bisa bersikap pertengahan meskipun miskin, dan bisa bersikap pertengahan meskipun kaya. Meskipun miskin, fakir bukan berarti kemudian tidak pernah kemudian menjadi orang yang pelit dengan alasan masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Namun dan pada saat kaya juga bisa bersikap pertengahan, tidak menghambur-hamburkan harta dan tidak melampaui batas dan sombong. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak pernah habis, yaitu la yafruq, yang tidak pernah habis, itulah kenikmatan surga. Kemudian kita minta hal yang menyenangkan hati yang tidak pernah putus. Yang dimaksud qurratu ain adalah kinayah, adalah bahasa kiasan, dan maknanya adalah gembira dan senang. Dalam bahasa Arab ada kalimat qurrat ainahu, artinya adalah senang dan gembira. Dan kesenangan yang tidak akan pernah terputus itu kesenangan akhirat. Kebahagiaan yang tidak akan pernah putus itulah kebahagiaan akhirat. Kemudian ada juga yang menjelaskan yang dimaksud dengan qurratu aini la tanqati adalah terwujudnya angan-angan, terwujudnya cita-cita, sehingga hati pun, diri pun merasa gembira dan hati pun merasa tenang. Wala tastasyrif, dan tidak berharap-harap kepada yang lainnya. Sedangkan Abdul Razak menjelaskan makna kalimat ini dengan mengatakan qurratul ain, penyejuk hati, adalah bagian dari nikmat. Karena nikmat itu ada yang terputus dan ada yang tidak terputus. Dan siapa yang merasa nikmat, merasa senang, hatinya merasa senang dengan dunia, maka sebenarnya kesenangan hatinya itu akan terputus. Karena kebahagiaan yang ada di dunia adalah akan hilang. Meskipun demikian, di samping itu, di samping kebahagiaan dunia itu akan hilang, dan kesenangan dunia itu bercampur dengan rasa takut, dengan hal-hal yang merusak nikmat, musibah, kematian, sakit, dan yang lainnya. Oleh karena itu, orang yang beriman, dirinya tidaklah merasa senang, hatinya tidaklah merasa senang ketika di dunia, kecuali dengan kecintaan kepada Allah dan mengingat Allah, serta rutin melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat qurratu aini fi sholati," kesenangan hatiku ada dalam mengerjakan salat. Maka siapa yang hatinya dan dirinya senang dengan hal ini, senang dengan cinta kepada Allah, mengingat Allah, dan rutin taat kepada Allah, maka itulah orang yang mendapatkan penyenang hati yang tidak akan pernah terputus di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Maka Syekh Abdul Razak menjelaskan makna kalimat ini qurratu aini la tanqati, maknanya adalah merasa bahagia dan merasa senang dengan cinta kepada Allah, merasa senang untuk mengingat Allah, dan hati merasa bahagia dengan taat kepada Allah. Maka siapa yang ada pada dirinya perasaan senang dan bahagia jika mengingat Allah, jika mencintai Allah, dan jika melakukan ketaatan kepada Allah, maka inilah orang yang mendapatkan qurratu ain, penyejuk hati yang tidak akan terputus nikmatnya. Itulah penyejuk hati ketika di dunia, penyejuk hati di alam kubur, dan penyejuk hati di akhirat. Wa as'aluka ridha ba'dal qada, dan ya Allah, aku meminta kepada-Mu ridha setelah jatuhnya keputusan, setelah jatuhnya ketetapan, setelah engkau menetapkan apa yang engkau tetapkan pada diriku, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan di sini maksudnya nikmat, keburukan di sini artinya musibah. Adapun ketika ketetapan Allah adalah nikmat, maka ridha dengan nikmat Allah dan merasa cukup dengan nikmat Allah dan tidak membebani diri dengan meminta-meminta tambahan dan bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Adapun ridha pada saat fisyar, pada saat mendapatkan musibah, ada dengan bersabar atas musibah yang terjadi dan tidak ingkar kepada Allah, dan tidak ingkar seakan-akan tidak memiliki nikmat, tidak ada nikmat dari Allah gara-gara musibah yang terjadi. Wa as'aluka bardal a'is ba'dal maut, dan aku mohon kepadamu kehidupan yang menyejukkan setelah datangnya kematian. Ini adalah kinayah, bahasa kiasan, artinya adalah kenyamanan setelah kematian. Syaikh Rusak mengatakan kalimat ini menunjukkan bahwasanya kehidupan yang menyenangkan hanya akan ada pasca kematian, karena kehidupan sebelum kematian adalah kehidupan yang bercampur dengan kesusahan. Nikmatnya itu bercampur susah, karena ketika orang itu hidup di dunia, maka hidupnya penuh dengan cemas, penuh dengan was-was, penuh dengan gelisah, khawatir berpisah dengan orang yang dicintai, harta yang dicintai, dan yang lainnya. Maka kehidupan yang menyejukkan yang sebenarnya hanya akan dirasakan oleh seorang mukmin setelah dia merasakan kematian. Kemudian aku meminta kepadamu nikmatnya memandang wajahmu. Maka di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta lezatnya, nikmatnya memandang wajah Allah. Tidak cukup dengan sekedar meminta agar bisa memandang wajah Allah. Maka kenapa ada tambahan kata-kata lidah, nikmatnya memandang wajah Allah? Maka ini adalah ungkapan mubalaghah fi ru'yah, adalah ungkapan hiperbol dalam memandang Allah dan menunjukkan berulang kalinya dan seringnya memandang wajah Allah. Karena ada perbedaan antara ru'yah dan ru'yah, antara sekedar melihat dan berulang kali melihat. Maka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat. Maka semakin banyak seorang itu diberi kesempatan memandang wajah Allah, maka semakin nikmatlah, sangat semakin besarlah nikmat yang dia rasakan karena memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita meminta kepada Allah kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, yaitu kita meminta nikmatnya kerinduan untuk berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya sauk, rindu adalah bergantungnya jiwa karena memikirkan sesuatu. Maka dalam kalimat ini Syaikh Abdul Razak menjelaskan, dalam kalimat ini dikumpulkan hal yang paling menyenangkan di dunia dan hal yang paling menyenangkan di akhirat. Hal yang paling nikmat di dunia ketika seorang itu memiliki asyauq ila liqa'illah, itu hal yang paling nikmat di dunia, ketika ada pada diri seseorang kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, itulah nikmat yang paling nikmat di dunia. Kemudian hal yang paling menyenangkan di akhirat adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan akidah Ahlussunnah. Di antara akidah Ahlussunnah adalah orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak, dan tidak ada yang mengingkari akidah ini kecuali orang yang tersesat dari jalan yang lurus. yaitu berkalah Mu'tazilah yang mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Bahkan level nikmat penghuni surga yang paling tinggi adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Fi ghairi madaratin mudirah di sini, jarma juru di sini sambungnya ke bagian depan doa. Yaitu berikanlah aku hidup yang lebih lama, jika engkau tahu hidup itu lebih baik untukku. Artinya, ya Allah, hidupkanlah aku, berilah aku kesempatan hidup yang lebih lama. Idza aradta hayati, jika engkau menginginkan kehidupanku yang lebih lama, dalam kehidupan yang tidak membahayakan, tidak dalam kehidupan yang bahaya dan membahayakan, tidak pula dalam kehidupan yang penuh dengan godaan yang menyesatkan. Demikian pula ya Allah, wafatkanlah aku jika engkau berkehendak untuk mematikanku tanpa bahaya membahayakan dan tanpa membawa godaan yang menyesatkan pada saat kematian. Darah itu adalah keadaan mendapatkan bahaya yang merupakan kebalikan dari sarah. Maka di sini bahaya diberi na'at mudirah, dan godaan pengrusak iman disebut dengan mudillah. Ini adalah sekedar takkid, menegaskan dan untuk menekankan dan untuk mubalaghah, untuk ungkapan hiperbol. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Yang dimaksud dengan perhiasan iman adalah berbagai syariat, berbagai aturan dalam iman, yaitu berbagai amal saleh. Karena menjalankan aturan syariat itu penghias iman. Sehingga maknanya, ya Allah, berikanlah kami taufik untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadamu, menegakkan hukum-hukummu, sehingga kami memiliki perhiasan di dunia dan di akhirat. Dan hudatan itu jamak dari hadi. Artinya, ya Allah, kumpulkanlah untuk kami dua hal ini, yaitu al-huda, memberi petunjuk kepada orang lain, menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, wal-ihtidak, dan diri sendiri juga mendapatkan hidayah, mengamalkan ilmu. Inilah manusia yang terbaik. Manusia yang punya ilmu dan mengamalkan, ini ihtidak. Kemudian setelah itu dia dakwahkan. Setelah itu dia dakwakan pada orang lain. Inilah manusia yang sempurna. Inilah manusia yang terbebas dari kerugian. Berkaitan dengan hiasan iman, Syekh Abdul Razak mengatakan, hiasan iman di sini mencakup hiasan hati. Hiasan hati berupa keyakinan yang benar dan amal-amal hati. Yang kedua, mencakup hiasan lisan. Itulah zikir, membaca Al-Quran, amal ma'ruf nahi mungkar, dan amal-amal yang lain. Yang ketiga, hiasan anggota badan dengan amal soleh dan ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau pensyarah Hisnul Muslim memaknai hiasan iman dengan makna yang ketiga, yaitu hiasan badan. Kalau Syekh Razak menjelaskan, hiasan iman di sini mencakup hiasan hati berupa keyakinan-keyakinan yang benar dan amal-amal hati, tawadhu, khauf, khasyah, dan yang lainnya. Demikian juga hiasan lisan, yaitu amal-amal dengan lisan, berzikir, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu, dan hiasan dengan hiasan pada badan, yaitu berbagai amal salah yang dilakukan dengan badan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya, hadis yang terakhir yang kita baca, doa yang terakhir yang kita baca, itu mendapatkan perhatian oleh sebagian ulama semacam Ibnu Rajab. Ibnu Rajab sampai punya buku khusus untuk mensyarah hadis Amr bin Yasir tadi. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa radawana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah pemberian orang lain digunakan untuk kebaikan tanpa diketahui si pemberi? Apakah si pemberi ini mendapatkan pahala dari pemberiannya? Jawabannya tentu iya. Ketika dia memberikan pemberian kepada orang, dia memberikan hadiah kepada seorang ustadz kitab misalnya, dan kitab ini dipakai untuk pengajian, dibaca, jadikan sumber referensi nulis, tanpa sepengetahuan dia, ya, maka dia akan mendapatkan pahala karena perbuatannya ini. Ini bagian dari ta'awun alal birri wa taqwa, dan jelas itu adalah satu amal yang mendatangkan pahala. Jika ada yang mengatakan, jika engkau ingin mengenal Allah, kenalilah dirimu sendiri. Karena sesungguhnya dengan sifat-sifat baik yang engkau miliki, maka Allah memiliki sifat yang lebih baik dari itu. Kita pintar, maka Allah lebih pintar. Kita mendengar, maka Allah lebih mendengar. Apakah ini termasuk akidah wahdatul wujud? Yang benar, jika engkau ingin kenal dirimu sendiri, maka kenallah Allah. Yang benar, jika engkau ingin mengenal dirimu sendiri, maka kenallah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengenal dirinya sendiri. Sehingga dia tidak bisa membedakan manakah yang baik untuk dirinya dan manakah yang berbahaya untuk dirinya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladzina sallaha fa ansahum anfusahum ulaika humudz dzalimun. Maka janganlah kalian seperti orang-orang yang meninggalkan Allah, yang lupa dengan Allah, maka Allah yang tidak kenal Allah, maka Allah subhanahu wa taala membuat mereka lupa dan tidak kenal dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, maka siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan mengenal dirinya sendiri. Sehingga karena dia tidak bisa mengenal dirinya sendiri, maka dia tidak tahu dan tidak bisa membedakan manakah yang manfaat untuk dirinya dan manakah yang tidak manfaat untuk dirinya. Sehingga dia anggap satu hal itu manfaat untuk dirinya padahal membahayakan dirinya. Dia kira bahwasanya merokok itu manfaat untuk dirinya, dia akan dapatkan nikmat dengan merokok, padahal itu membahayakan dirinya. Dia mengira bahwasanya mengkonsumsi narkoba itu satu hal yang manfaat untuk dirinya, menyebabkan dia bahagia, padahal itu menyengsarakan dirinya. Dia kira kalau kalau pacaran baik terang-terangan ataupun terselubung lewat Facebook, lewat SMS atau yang lainnya itu bermanfaat untuk dirinya, membahagiakannya, padahal itu mencelakakan dirinya. Kenapa ini terjadi? Karena orang tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik telah orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fisril wal alaniyah, ketika dia sendiri dan ketika dia di hadapan banyak orang, itulah orang yang mengetahui aturan-aturan Allah, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala kemudian mengamalkannya. Terkadang apabila melakukan maksiat atau dosa, setelahnya saya merasa malu pada Allah, dan malu ini membuat saya malu berdoa meminta sehingga saya tidak berdoa. Apabila demikian, dalam diri saya terakumulasi rasa malu dan bersalah, bagaimanakah sikap seharusnya yang benar? Ini sikap malu yang salah. Jika memang malu kepada Allah, jika memang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia malu kepada Allah karena berbuat dosa, maka dia harusnya malah meminta, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuat dosa kemudian malu kepada Allah, kemudian akhirnya malah tidak mohon ampun kepada Allah, ini salah. Di mana malunya? Kalau dia memang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah terjumus dalam maksiat, malu karena berbuat maksiat, maka lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rasa takut, agar diberi kekuatan untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Inilah bedanya takut sama ular dengan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu takut pada ular, maka jauhilah ular. Takut sama ular berbisa kok malah didekati, ya dicokot. Namun kalau orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut kepada Allah lalu malah mendekat. Orang yang takut kepada Allah dengan takut yang benar, maka dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang malu kepada Allah dengan malu yang benar, maka dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauh. Apa beda janji dengan sumpah? Bagaimanakah konsekuensi dari keduanya jika melanggarnya? Ya, sumpah itu ada kalimat tertentu yang itu menunjukkan sumpah. Ya, adapun janji, orang berjanji akan melakukan sesuatu atau memberi sesuatu kepada orang lain. Melanggar janji tanpa uzur adalah satu hal yang haram karena itu sifat orang munafik. Namun tidak ada kafarahnya. Adapun melanggar sumpah, maka ini adalah perbuatan yang terlarang. Namun jika terlanjur orang itu melanggarnya, maka ada kafarah untuk menghapus dosa melanggar sumpah. Bagaimana cara rujuk suami istri yang sudah talak satu atau talak dua? Apakah nikah ulang dengan saksi dan mahar ijab, ataukah cukup dengan kata-kata rujuk? Jawabannya tergantung cerainya, masa iddahnya sudah berakhir ataukah belum. Jika sudah cerai satu, masa iddah sudah berakhir, ya maka wajib dilamar lagi, dan akad nikah lagi. Ya, maka ada lamaran baru, ada akad baru, ya. Nah, ada mahar baru dan ada walimah baru. Itu jika masa iddah sudah berakhir. Adapun jika masa iddah belum berakhir, maka cukup dirujuk. Ya. Dan dalam rujuk ini ridho dan tidaknya istri tidak teranggap. Pokoknya suami merujuk ya sudah. maka statusnya terujuk. Meskipun istri tidak ridho, maka ridho dan tidaknya istri tidaklah teranggap dalam rujuk dan dalam tolak. Loh, jika demikian perempuan didzalimi. Ya kalau perempuan tersebut memang tetap bersikukuh tidak mau rujuk, ya, setelah itu dia bisa melakukan khulu. Kalau dia memang punya alasan untuk khulu, ya, dan khulu itu hukumnya haram kecuali ada alasan kuat yang mendasarinya. Dan rujuk dianjurkan oleh jumhur ulama dan diwajibkan oleh sebagian ulama. Rujuk itu di hadapan dua orang saksi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Talak. Jika apa yang dibaca ketika menguap, jawabannya tidak ada. Amal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguap itu tidak berzikir, namun menahan menguap, dan jika tidak kuat untuk menahan menguap adalah menutup mulut ketika menguap. Itulah amal salah yang Nabi ajarkan ketika menguap. Tidak ada bacaan istighfar atau juga tidak ada pula bacaan ta'awud. Dua-duanya tidak Nabi ajarkan. Demikian juga zikir ketika barang-barang kita jatuh. Jika yang dimaksudkan adalah musibah, maka ya dibaca sebagaimana bacaan ketika musibah terjadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah di antara hasad yang dibolehkan adalah hasad pada orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya? Benar. Itu di antara hasad yang dibolehkan dengan pengertian berharap agar kita memiliki hafalan Quran yang banyak sebagaimana orang tersebut. Apa makna qurratu ayun dalam ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun? Penyejuk hati, membahagiakan hati, orang itu senang, bahagia, ya. Maka anak-anaknya itu jadi anak-anak yang, anak dan cucunya itu jadi anak-anak yang menyenangkannya, karena menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, itulah yang menyenangkan orang yang beriman. Yang menyenangkan orang yang beriman ketika istrinya adalah istri yang soleh, istri yang taat, ya. Istri yang kona'ah, ya. Dan anak dan cucu yang menyenangkan hati bagi orang yang beriman adalah yang soleh, yang gemar dengan ketaatan, yang enggak bandel-bandel, yang enggak beling-beling. Kalau beling terus ya, maka enggak jadi qurratu ayun. Apa hubungan ayat tersebut dengan kelanjutan ayat berikutnya, waja'alna lil muttaqina imama? Maka kita minta kepada Allah untuk jadi imam. Yang dimaksud imam di sini adalah teladan, teladan untuk orang-orang yang bertakwa, menjadi suri teladan yang baik untuk orang-orang bertakwa yang lain, menjadi suri teladan yang baik untuk anak dan cucunya dan orang-orang di sekitarnya. Apakah tercela orang yang menjadi lebih soleh ketika bersama orang-orang soleh karena melihat kesolehan mereka? Jawabannya tidak tercela, karena memang lingkungan itu mempengaruhi seseorang, kawan itu memang menyeret seseorang. Akan tetapi yang tercela adalah ketika dia tidak bersama orang soleh, maka dia adalah ahli maksiat sejadi-jadinya. Namun dia langgar hal-hal yang Allah haramkan. Adapun dia lebih semangat untuk taat ketika bersama orang-orang yang soleh, lingkungannya, tetangga kamarnya, tetangga kanan kirinya adalah orang-orang soleh, maka dia terpacu untuk lebih semangat beribadah, untuk semangat taat, tidak tercela. Nah, yang tercela adalah ketika bersama orang dia begitu takut dengan maksiat, begitu takut dengan hal yang haram, ketika sendiri tidak ada siapa-siapa, dengan mudahnya dia berbuat maksiat. Saya sering putus asa, apakah setelah putus asa saya mesti bersyahadat lagi? Putus asa seperti apa yang dimaksudkan? Putus asa yang merupakan dosa besar adalah putus asa dengan rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dimaksud dengan putus asa yang ditanyakan, maka ini perlu dijelaskan. Demikian kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.